sepantasnya kau lakukan bila itu semua telah terjadi. Satukanlah cinta kita, walau hati ini lelah. Beranikan untuk jalani hidup dari semua perbuatan kita. Satukanlah cinta kita. Terinfeksi HIV. Lebih dari setengahnya adalah anak muda.